Bling, cakep banget abangku. Terima kasih ya Batavia Dance. Selamat malam Studio 6 Indosiar. Aduh, grand final rame banget ya. Suaranya mana ini? Ratu. Ali mana suaranya? Rame. Garut. Kiki. Aduh, Fitri mana suaranya? Buat Fitri mana? Terima kasih sudah hadir di Kawangi. Selamat malam, Intan. Aduh, kalau gini lengkap sekali ya. Cuca. Cantik banget. Penonton! Aku cantik gak sih? Merah-merah merona. Langsung aja nyanyi ya. Yang lagi kasmaran malam minggu. Malam Senin. Aduh, salah. Oke, rewo-rewo. Monggo, satu buah lagu untuk Anda semuanya di sini. Dikasih lagu Asmara. Tanya diangkat semuanya yuk. Dilambaikan bareng-bareng. Bila tak ada lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Dikasih reggae aja. Reggae. Reggae mania mana suaranya? Uyay. Rewo-rewo. Tarik kasih coy. Yo man, coy. Hey. Asmara. Oh, Eagle.